السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحوات أزكم الله. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله. Hari ini kita lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Mantumah Al-Baikuniyah, dan kita sampai di halaman 80 yang ada di PDF kita ini. Nah, dan ini kita sudah sampai di bagian yang ke-17, bait yang ke-17, nazam yang ke-17. Nah, kita di situ jelaskan qala muallif rahimahullah hadha huwa al-qismus sabi'u 'ashara. Ya, sebelumnya di atasnya وَقُلْ غَرِيبٌ مَا رَوَى رَوِنْ فَقَدْ. وَقُلْ, dan katakanlah, ya, katakanlah غَرِيبٌ, غَرِيب, مَا رَوَى رَوِنْ فَقَدْ, apa yang meriwayatkannya seorang perawi saja. Ini hadis yang meriwayatkannya satu perawi saja, namanya hadis غَرِيب. Sama halnya ketika orang yang asing, merasa terasing, merasa sendirian, tidak ada yang lainnya. Maka disebutkan juga gharib. Hadha huwal qismus sabi'u. Ya, as-sabi'u asyara min aqsamil hadithil madkurati. Ini adalah al-qismus sabi' asyara, yang ke-17 dari pembagian hadis yang disebutkan di dalam nazam ini. Wa huwal gharib, ini adalah hadis gharib. Jadi tentang hadis gharib. Qaluhu, perkataannya muallif di sini, wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Katakanlah bahwasanya gharibun, hadis gharib itu adalah ma rawa rawin faqat, apa yang meriwayatkannya itu satu orang perawi saja. Sehingga di sini penjelasannya yang poin 17 ini, ya, marawa rawin faqat. Ya. Jadi hadis gharib adalah hadis yang periwayatan hadisnya hanya terdapat satu perawi saja. Satu perawi saja. Jadi setiap tabaqat, setiap tingkatan-tingkatannya di situ satu perawi saja. Nah, kemudian ini, ya, adalah poin yang ke-17. Nah, kemudian disebutkan di sini wa qul gharibun, dan katakanlah gharib. Ya. Mana ini dulu hapus biar enggak terlalu padat. Nah. Jadi ini di sini wa qul gharibun, dan katakanlah gharibun asing, ma rawa rawin faqat. Apa yang perawinya itu hanya satu saja. Yang meriwayatkan hadis itu hanya satu perawi saja. Al-gharibu, gharib ini di sini mushtaqun minal ghurbati. Ini diambil pecahannya dari pecahan katanya dari ghurbah. Al-ghurbat. Jadi al-ghurbati. Wal-gharibu, dan gharib itu fil baladi huwa alladhi laysa min ahliha. Gharib, orang asing itu adalah di dalam suatu negeri. Huwa alladhi laysa min ahliha. Dialah adalah orang yang bukan dari penduduk aslinya. Jadi sebutannya apa? Kalau sebutannya adalah expat. Ya. Atau expatriat. Nah, jadi dia bukan asli dari penduduk itu. Bukan penduduk negeri itu. Nah, ya misalnya, ana di sini bukan gharib. Ana asli dari kampung sini, kampung karet. Ya. Wal gharibu fil hadithi huwa, dan gharib dalam hadis itu adalah ma rawahu rawin wahidin faqat. Apa yang seorang perawi, ya, yang meriwayatkan hadis itu hanya seorang perawi, satu perawi saja. Hanya satu perawi saja. Jadi al-wal-gharibu fil hadis. Kalau misalnya disebut hadis asing. Hadis asing itu adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang saja, satu orang perawi saja. Hatta walau kana sahabi, walaupun itu adalah seorang sahabat, fahuwa gharibun, maka dia adalah termasuk hadis gharib. Nah, mitslu contohnya di sini, alla najida rawiyan, alla najida, najida rawin, ini rawiyan harusnya, ya, rawiyan, ini sama dengan ini harusnya, ini nakis, ya, rawiyan minas sahabati, dari seorang sahabat, illa Ibn Abbas. Illa Ibn Abbas. Illa Ibn Abbas. Jadi, misalnya contohnya, kita tidak mendapati satu perawi dari seorang sahabat, kecuali Ibn Abbas saja. Ibn Abbas meninggal tahun berapa, Mas? 68. Untuk tulis seperti ini, Mas. Ta di sini adalah tufiyah. Tufiyah. Ya, tufiyah. Tak, 68 Hijriah. Radhiyallanhuma, fawa gharibun, maka ini adalah hadis gharib. Au lam najidu, lam najid. Nah. Ya. Jadi, lam najid rawiyan, kita tidak mendapati seorang perawi minat tabi'in, dari generasi para tabi'in, illa Qatadah, kecuali Qatadah. Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Ini meninggalnya 117. Fawa gharibun, maka dia itu adalah hadis gharib. Paham sampai sini? Nah, wal-ghurabatu imma an takuna fil awwali sanadi, gharib itu, ya, atau di sini bisa disebutkan gharabatu wal gharabatu. Ya. Wal gharabatu imma an takuna fi awwali sanadi. Ya. Jadi asingnya, mulai asingnya hadis itu bisa terjadi pada di awal sanad. Sekarang itu Anda tanya, sanad itu apa, Mas? Ya, sanad itu rantai, Mas. Ya. Makanya kalau misalnya dibilang ya awal sanad berarti awal dari rantai hadis tersebut. Sanad itu adalah ini, Mas. Misalnya dari ini. Dari Ana ke Pak Utomo, ke Stito, ke Rian, ke Aziz, ya, dan seterusnya. Itu pengabaran yang kemudian rantai-rantai itu namanya sanad. Nah. Kemudian au fi asnaihi atau di tengahnya, Mas. Au fi asnaihi. Di awal, di tengah, wa fi akhirihi atau di akhirnya. Atau di akhirnya. Yakni yaitu qad yakunu al-hadithu ghariban fi akhir as-sanadi lam yarwihi illa. Ya. Jadi yakni qad yakunu al-hadithu ghariban fi akhir as-sanadi lam yarwihi illa tabi'iyun wahidun. Illa tabi'iyun wahidun. Ani sahabati. Jadi, qad yakunu bisa jadi, ya, hadisnya itu ghariban. Hadisnya termasuk hadis ghorib. Yaitu, fi akhir sanad. Di akhir dari sanad tersebut. Lam yarwihi, tidak ada yang meriwayatnya, illa tabi'iyun wahidun. Kecuali satu tabi'i saja. Ya. Ani sahabah. Dari seorang sahabat. Jadi satu tabi'i, kemudian satu sahabat. Paham saya sih? Tingkatannya, Mas. Ada tingkatan tabi'i, ada tingkatan sahabat. Tapi yang meriwayatkan pertingkatan itu satu orang saja. Ya. Jadi kalau tingkatannya cucu, satu cucu. Tingkatannya bapak, satu bapak. Terus kakek, semuanya satu-satu. Paham? Anak tunggal terus. Nah. Summa yarwihi anhu, ya, summa yarwi anhu adadun kabirun. Kemudian meriwayatkannya itu dengan jumlah yang sangat banyak. Jadi kalau tadi yang sahabat satu, ya, jadi di akhir sanad itu satu, kemudian dari tabi'in, di bawahnya tabi'u tabi'in, banyak orang yang meriwayatkan. Nah, fayakunu hada ghoriban, maka ini termasuk apa? Hadis ghorib fi akhir sanad, di akhir sanad. Jadi maksud di akhir sanad ini, Mas, ini kalau misalnya ini as-sahabah. Ya. Kemudian tabi'in, at-tabi'in. Kemudian tabi'ut tabi'in. Ya. Ini sebutannya ini akhir sanad, Mas. Bukan awal sanad. Awal sanad itu dihitung dari yang menuliskan. Misalnya awal sanad dari Imam Bukhari. Ya, gurunya Imam Bukhari. Paham? Awal sanad sampai akhir sanad. Akhir sanad itu yang sebelum Rasulullah SAW. Akhir. Nah, di sini ya, disebutkan di akhir sanad. Antum pahami di sini. Akhir sanad. Wa fima ba'dahu qad yasilu ila haddi tawaturi. Dan apa-apa yang setelahnya setelah dari akhir sanad itu bisa jadi bersambung dengan jumlah yang tawatur. Ya, ila hadit tawaturi. Jadi setelah itu banyak orang yang meriwayatkan dan hadisnya ya itu menjadi diriwayatkan banyak orang. Dan hadis mutawatir kita sudah pelajari di ya kitab Minhar Rawi Syekh Abdul Bari Habibullah itu merojihkan yang disebut hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan 10 orang atau lebih di setiap tabaqatnya, di setiap tingkatannya. Paham enggak di sini? Dan hadis yang tadi ini disebutkan dalam contoh ini di akhir sanad satu, kemudian jadi di sahabat satu, tabi'in satu. Habis itu banyak orang. Maka itu bukan mutawatir. Kenapa? Karena masih ada yang satu-satu. Kalau semuanya satu angkatan banyak, kemudian angkatan seterusnya banyak pula, maka itu mutawatir. Fa hadisu innamal a'malu binniyat. Hadis tentang innamal a'malu binniyat. Minal gharib. Ini termasuk hadis apa? Gharib. Makanya disebutkan dalam penjelasan orang-orang yang nyeleneh, terutama apa? Mu'tazilah, disebut tahrir dan yang lainnya. Mereka beranggapan bahasanya la nu'minu wa la na'taqid ahadis mawjudah an adabil qabr li'anna akthar al-hadith min atau tata'allaku bi adabil qabr gharib ahad, hadis ahad banyak, hadis ahad itu terjadi menjadi tiga hadis ahad, ada hadis mutawatir kemudian hadis ahad. Hadis ahad itu sendiri ada tiga, hadis ahad aziz, ini aziz, kemudian masyhur, kemudian gharib. Gharib itu yang satu, aziz itu yang dua, tapi kita hanya baru punya azizsnya satu. Ya. Kemudian apa? Yang masyhur, hadisnya diriwayatkan oleh banyak orang, tapi tidak sampai pada tingkatan mutawatir, jadi kurang dari 10 setiap tingkatannya. Nah. Jadi hadis innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat itu adalah hadis gharib. Kenapa? Nanti disebutkan bahwa di situ ya, penjelasan para ulama tentang hadis innamal a'malu binniyat, kenapa? Kenapa dia bisa menjadi gharib? Nah. Ayo. San. Jadi innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat. Karena di sini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi innamal a'malu binniyat. Dan disebutkan di situ penjelasan tentang kenapa sebut di situ innamal a'malu itu hadis gharib, karena sanad akhirnya itu dari siapa? Sanad akhirnya itu dari Umar radhiyallahu an, kemudian di atasnya Umar, artinya di bawahnya Umar itu adalah apa? Al-Qamah bin Waqqas. Al-Qamah bin Waqqas. Kemudian setelah itu Muhammad bin Ibrahim. Kemudian setelah itu adalah Yahya bin Sa'id. Dan Imam Malik. Kemudian Abdullah bin Maslamah. Nah, jadi di situ kalau misalnya antum bisa lihat, ya, tentang hadis innamal amru binniyat, ana jelaskan di sini sebentar. Ya. Itu penjelasannya, ya. Penjelasannya seperti ini, Mas. Nah, antum bisa lihat di sini, ya, hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mas, antum bisa lihat di sini. Hadisnya, bentar, ini ada sesuatu. Nah, ini baru. Nah. Ana dulu pernah bikin tentang tafsir hadis Arba'in Nawawi, tapi qadarullah catatannya hilang, jadi nggak bisa sekarang, nggak ketemu lagi filenya itu qadarullah siapa. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini kalau bisa Anda sebutkan di sini, Anda lihat Umar bin Khattab. Ya. Ini Umar bin Khattab. Kemudian Al-Qamah. Ya. Kemudian Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Kemudian Yahya bin Sa'id Ansari. Ini semuanya satu-satu semua. Semuanya satu-satu semua. Dan sebutannya tadi kita mengambil faedah akhirus sanad itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ini kita simpan dulu. Bentar. Ya sama. Nah. Jadi di sini ya. Kalau bisa dikatakan bentar mas, kita rapikin dulu. Nah, di sini dijelaskan. Nah, Anda bisa lihat di sini Umar. Ini akhir sanad, Mas. Ya. Akhir sanad. Usahanya. Ini sebutannya akhir sanad. Nah. Kemudian ini 23 al-qamah. Ini sebelum terakhir. Kemudian Muhammad bin Ibrahim Taimi, kemudian Yahya bin Said Ansori, ini semuanya satu satu satu satu semua. Ini empat generasi. Ya, empat generasi. Ya. Ini syajaratu, ya, syajaratun tubayyinu ruwatu hadis innamal amal biniyat. Ya. Wa kaifa annahu fardun fi awal al-isnadi mashhur fi akhirih. Ini mas. Jadi gimana dari akhir sanadnya? Ya. Itu mashhur fi akhirih. Nah. Jadi di situ kalau misalnya dibilang ya. Nah. Isa bin Yunus, Yazid bin Harun, Khalid bin Abdullah bin Wasiti. Nah. Ini Ismail bin Hayyas. Nah. Nah, tadi disebutkan dari penjelasan. Ya. Tentang ini mas. Min al-gharib. Lakinnahu gharibun fi tabaqati sahabati wa tabi'in. Namun ini tabaqatnya ya pada tahapan sahabat dan tabi'in ini gharib. Amma ba'da dzalika, namun setelah itu faqad intashara intisharan 'aziman. Namun setelah itu ya, itu menjadi meluas. Ya. Meluas artinya apa? Diriwayatkan oleh banyak orang dengan perluasan yang sangat besar. Ya, sebagaimana tadi antum lihat di tafsir ini. Awalnya ini seperti ini, Mas. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat tentang tasjirnya ini ya. Tentang tasjirnya ini Umar bin Khattab radhiyallahu an ini hanya satu saja. Ya. Karena setelah itu tidak ada sahabat lagi yang mendengar. Nah, disebutkan di sini. Nah, bahwasannya Al-Qamah bin Maqas bin محسن بن كلادة الليثي. Ini termasuk tabaqah yang kedua. Tabaqah yang kedua. Nah. Dan disebutkan beliau seorang siqah. Nah. Kalau bisa dibilang tidak ada penjelasan tentang wafiatnya Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi, tapi para ulama menyebutkan di sini adalah tabaqat yang kedua. Sedangkan tabaqat yang kedua menurut di Taqribut Tahdhib oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani itu adalah masih di bawah 100. Ya, masih di bawah 100. 1 dan 2 itu masih di bawah 100. Kemudian 3 sampai yang 10 itu antara 100 sampai 200. Ya, kemudian 10 ke atas itu 200 sampai 300. Itu di awal Muqaddimah Haji Sari juga disebutkan di situ. Di Muqaddimah Haji Sari ya, awal-awal itu dijelaskan juga di Taqribut Tahdhib di awal-awal, Mas. Nah, di situ sekarang Anda bisa lihat wa qad yakunu ghariban fi asna'ihi, dan bisa jadi ada hadis yang gharib tapi di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya. Jadi ini tidak diketahui, tapi ini tabaqat 2. Kemudian Muhammad Ibrahim At-Taimi itu beliau meninggal 121 Hijriah. Atau ada yang mengatakan 120. Ya. Kemudian ini Muhammad Ibrahim At-Taimi. Kemudian tabaqatnya tabaqat keempat. Ya. Kemudian Yahya bin Said Ansori, ini tabaqat yang kelima, meninggal tahun 143 Hijriah. 143 Hijriah. Nah, baru kemudian banyak sekali orang-orang di sini. Ya. Ya. Ini dari sampai tabi'in Yahya ini di sini satu-satu semuanya. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Rawahu jama'atun wa infarada bihi anhum wahid. Ya. Wa infarada bihim anhum wahidun. Summa rawahu an jama'atin wa qad yakunu ghariban fi awalihi infarada bihi wahidun an jama'atin. Ya. والغريب قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا لكن الغالب على الغرائب انها تكون ضعيفه انها تكون ضعيفه. Di sini dijelaskan وقد يكون غريبا. Gharibannya, hadisnya itu gharib fi asna'i, di tengah-tengahnya, Mas. Ruahu jama'atun, ini bisa diriwayatkan oleh banyak orang. Kemudian, wanfarada bihi anhum wahidun. Kemudian, jadi ini banyak, kemudian habis ini satu, terus banyak lagi. Kayak gini. Allah. Nah. Summa ruahu an jama'atin. Kemudian, ya, riwayatnya diambil oleh banyak orang. Waqad yakunu ghariban fi awalihi wan infarada bihi, di awalnya dia itu sendiri, satu orang saja, satu dari banyak orang. Di awalnya gharib, kemudian tengah banyak, kemudian gharib lagi. Wal gharibu qad yakunu sahihan. Qarib itu bisa menjadi hadis sahih juga. Wa qad yakunu dha'ifan. Maka qad yakunu sahihan innamal amal biniyat. Ini sahih. Wa qad yakunu dha'ifan, dan terkadang juga dha'if. Namun secara ghalibnya, secara umumnya hadisnya itu apa? Dha'if. Ya, dha'ifah. Paham sampai sini? Nah, sekarang yang ini bukan 17 ya. Ini harusnya 18. Karena juga Iran. Qala mu'allif rahimahullah wa kullu ma lam yattasil bihalin ya bihali isnaduhu munqati'ul awsali. Dan setiap apa yang tidak bersambung ya. Jadi kullu ma lam yattasil bihalin isnaduhu munqati'ul awsali. Dan setiap hadis yang keadaan tidak bersambung, isnaduhu sanadnya munqati'u awsali, maka disebut munqati'. Jadi hadis ini sekarang kita dapat bercerita apa? Hadis munqati'. Nah, hadha huwa al-qismu ats-tsamin wa ashara min aqsam al-hadithi al-madhkurati fi hadha an-nadhmi wa huwa al-munqati'. Ini adalah bagian yang ke-18 dari macam-macam hadis yang disebutkan fi hadha an-nadhmi, di dalam nazam ini. Wa huwa al-munqati'. Dia itu apa? Munqati'. Ya, munqati'. Nah, qaluhu wa kullu ma, dan perkataannya setiap itu ma di sini ay kullu hadithin aw kullu isnadin lakini dhahiru anna muradahu kullu hadithin bidalil qalihi lam yattasil isnaduhu ay anna kullu hadithin lam yattasil isnaduhu bi ayyi halin min al-ahwali fa innahu yusamma munqati'an wa hadha bil ma'na 'am wa hadha bil ma'na al-'am fa idza kana hadithu qad rawahu khamsah ya qad rawahu khamsatun al-awwalu an ath-thani عن الثالث عن الرابع عن الخامس. Nah, dan setiap hadis atau setiap isnad lakin dhahir, namun yang dhahir di sini anna muradahu kullu hadithin, setiap hadis yang diinginkan di sini, bukan isnad, bukan hadis, tapi di sini yang jadi yang pertama kullu haditsin. Hadis di sini apa Mas? Hah? Setiap hadis itu. Bidalili qalihi lam yattasil isnaduhu, tidak bersambung atau belum bersambung isnadnya. Ai anna kullu haditsin lam yattasil isnadu bi ayyi halin min al-ahwali fa innahu yusamma munqati'an. Jadi hadis, setiap hadis yang tidak bersambung dengannya sanadnya dengan kondisi apapun dari berbagai kondisi, fa innahu yusamma munqati'an, maka hadisnya itu disebut apa? Hadis munqati', terputus. Wa hadha bil ma'na al-'am, dan ini adalah makna yang umum. Fa idza kana al-haditsu qad rawahu khamsah, kalau itu hadisnya itu diriatkan oleh khamsah, maksudnya apa? Lima tingkatan. Al awal anis tsani anis tsalitsi anir rabi anil khamis ya, summa wajadnahu marwiyan anil awal. Maka kita dapati hadisnya itu diriwayatkan pula dari yang pertama. Anis sadisi, dari yang kedua. Jadi duanya ini apa? Skip. Anil rabi, dari yang keempat. Anil khamis. Khamis. Bahwa mungkotion. Maka dia itu apa? Mungkotion. Karena apa? Duanya enggak ada. Duanya enggak ada mas. Nah, ada. Ya bang. Siapa yang mau adan? Iya, ada nih. Bisa ada nih. Ya, kita lanjutkan sedikit. Nah, walau wajadnahu marwiyan anis tsani. Seandainya kita mendapati marwiyan anisani diriatkan dari yang kedua, anisalis dari yang ketiga, jadi ini kedua, ketiga, kalau ini kan satu, tiga, empat, lima, maka dia mengkotik. Karena apa? Duanya enggak ada. Dan yang ini, walau wajadna marwiyan anisani, kalau kita dapati yang dari dua, anisalisi dari tiga, anirrabi dari empat, anilkhamis lima, bahwa mengkotiun di anahu sakoto awaluhu, karena dia apa, pertama sudah di, ya sudah putus pertama kali. Nah itu juga mengkotik, mengkotik mas. Kemudian walau rawahul awal, kalau yang pertama pun meriwayatkan, kemudian anisalisi, ya ini pertama, ini ketiga, anil khamis, kemudian yang kelima, bahwa aidan mungkotik, maka ini juga mungkotik juga. Paham? Ini dua enggak ada, empat enggak ada. Zom semua. Paham? Maka itu apa? Munqati. Nah. Wa yuqassimul ulama al-inqita'a ila arba'ati aqsamin. Ulama membagi inqita' terputusnya sanad itu menjadi empat macam. Yang pertama, an yakuna al-inqita' ya. Ayakuna al-inqita'u min awalis sanadi. An yakuna al-inqita'u min akhiris sanadi. An yakuna al-inqita' min asna'is sanadi bi wahidin faqat. Yang keempat, an yakuna al-inqita'u min asna'is sanadi bi isnaini fa aktsara 'ala tawali. Nah, maksudnya di sini yang pertama, an yakuna al-inqita' min awalis sanad. Terputusnya itu di awal sanad. Di awal apa? Sanad. Yang kedua, an yakuna al-inqita'u min akhir sanad. Terputusnya itu di akhir sanad. Ya. Jadi misalnya apa, Mas? An yakuna al-inqita'u min asna'is sanad bi wahidin faqat. Terputusnya sanad ini hanya satu saja. Ya, di tengah, Mas. Di tengah satu saja. Maksudnya apa? Kalau ini antum bisa nulisnya apa? 2, 3, 4, 5, 6. Satunya coret. Kayak gini. Paham? Kemudian, an yakuna al-inqita' min akhir sanad. Ini satu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah. Ini maksudnya di sini yang satu awal sanad itu ini sahabi ya. Nah. Maka akhir sanad di sini dicoret. Seperti itu. Kemudian di tengahnya 1 2 terus 4 5 3-nya dicoret. Seperti itu. Kemudian ayakunal inqita' asna'i sanad bi isnaini fa akthar 'ala tawari. Dua atau lebih tapi at-tawari berturut-turut. Ya, ini misalnya saat ya, 1 2. Ini langsung 5. Nah, ini 3 dan 4 zong semua. Tawali. Maka itu termasuk hadis munqati. Nah. Fa ammal qismul awwal fa huwa idza kana al-inqita'u min awal sanadi fa innahu yusamma ya apa? Hadis apa? Mu'allaqan. Hadis mu'allaq. Jadi apa? Dia itu disebutkan apa? Al-Bukhari ya. Ya. Al-Bukhari. Ini terus ke Abu Hurairah. Nah, ini tidak disebutkan, Mas. An Abi Hurairah. Jadi Imam Bukhari langsung menyebutkan. Langsung menyebutkan tentang apa? Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Makanya hadis mu'allaq biasanya dicantumkan oleh Imam Bukhari di bagian bawah dari judul bab. Kenapa? Li syawahid. Ada beberapa faedah kenapa hadisnya mu'allaq. Nanti insyaallah kita bahas pada pekan yang akan datang. Naktabi biadil qudrah. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyadu adalan ta'astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alfiahnya di warung.